gandolaning ati tegane nyulayani. Janjimu sehidup semati amung ana ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Duk dino gandolaning ati tegane nyulayani. Bukan masane aku tresno, nilangno aku lungo. Akhir aku tandang rasa, rasa terasa rasa. Cinta bukan kebenaran, aku cuma buat mainan. Bukan masane aku tresno. Bapak ibuku.